andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Walaupun kau tahu, kau tahu diriku masih bersama.